الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita sampai ke poin yang keempat ya Ikhwan. Kita sudah membaca poin yang ketiga, yaitu senantiasa ada pada diri kita perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala, asal dan kunci daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke poin yang keempat, halaman yang ke-14. Berkata Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah wa hadana Allah wa iyyah ila tariqil haqq, dawamul muraqabati, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini adalah merupakan hakikat takwa, yaitu kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh amalan kita fi sirri wal alam. Kata seorang talibul ilm, hendaklah ada pada mereka khoslah ini, sifat dawamul muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian ketika dia menuntut ilmu maka dia senantiasa meluruskan niatnya, dan dia meniatkan bahwa dia menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. At-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fi sirri wal alam. At-tahalli, berhias dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai. Sahiran ila rabbik, hendaklah seorang senantiasa berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainal khawfi war raja, antara perasaan takut dia dengan perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap siksaannya jika kita berbuat maksiat, jika kita melakukan penyimpangan-penyimpangan kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka dengan perasaan takut ini akan menjadikan kita terhalangi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin bertambah ilmunya, maka mestinya perasaan takutnya itu pun semakin bertambah. Di samping itu pula mesti ada perasaan rojak kita hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati hamba-hambanya. Dan mereka mau kembali ke jalan Allah, mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara perasaan takut dan berharap ini mesti ada pada diri seorang muslim. Hanya terkadang dalam beberapa kondisi perasaan berharap itu mesti lebih ditonjolkan. Dalam beberapa kondisi perasaan takut itu mesti lebih ditonjolkan pula. Ya, seperti seorang yang dalam keadaan sehat, bisa bergerak kemana-mana, dalam kondisi sehat walafiat. Nah, dalam kondisi seperti ini hendaklah perasaan takut dia itu lebih ditonjolkan daripada perasaan berharap dia. Karena kalau dia lebih menonjolkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan memudahkan untuk berbuat dosa kepada Allah. Kalau dia hanya berharap Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu mengampuni dosa para hamba. Kalau harapan ini yang dia tonjolkan, dalam keadaan dia bisa melakukan apa saja. Maka mungkin dia akan jatuh dalam perbuatan zina. Mungkin dia akan jatuh dalam perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi sehat mesti dia lebih menonjolkan perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ingin berbuat, dia merasa takut kepada Allah. Allah mengetahui apa yang dia amalkan, apa yang dia perbuat. Ya, apakah dalam kondisi terang ataukah dalam kondisi gelap, kita sendirian ataukah dalam kondisi ramai. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Dan seorang jangan sampai kemudian mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seorang merasa aman bahwa ketika dia melakukan perbuatan dosa itu sendirian, maka dia akan merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa saja yang kita amalkan. Apakah yang terbetik di dalam hati kita? Keinginan-keinginan jahat yang terbetik di dalam hati kita, ataukah yang kita amalkan? Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kondisi sehat ini mesti perasaan takut ditonjolkan. Berbeda kalau seorang dalam keadaan sakit. Kalau seorang dalam keadaan sakit, hendaklah yang ditonjolkan itu perasaan berharap. Ya, harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengampun, sebab dia tidak bisa lagi bergerak. Ya, dia dalam kondisi sakit tidak mampu untuk melakukan apa saja. Ya. Jangan dalam hal ini dia lebih menonjolkan perasaan takut, sebab jangan sampai dia jatuh dalam perkara putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi sakit hendaklah dia banyak-banyak berharap kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma lil muslim, karena sesungguhnya keduanya ini, takut dan harap, bagi seorang muslim kal janahaini lit ta'ir, seperti dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Coba bagaimana kalau burung itu tidak mempunyai satu sayap? Dia tidak akan mampu terbang. Dia akan mampu terbang apabila mempunyai dua sayap tersebut. Nah, satu sayapnya itu adalah khauf, rasa takut, dan satu sayap yang lainnya adalah raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang muslim kehilangan satu dari dua sifat ini, itu kedudukannya bagaikan seekor burung yang sama sekali kehilangan dari salah satu dari dua sayap tersebut, sehingga dia tidak mampu untuk terbang kemana-mana. Fa'aqbil 'ala Allahi bikulliyatika, maka hendaklah kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Wal yamtali qalbuka bimahabbatihi, dan hendaklah hati kamu itu penuh dengan perasaan cinta kepada Allah. Walisanuka bidzikri, dan lisan kamu senantiasa berzikir kepada Allah. Walistibsyari wal farahi, dan senantiasa merasa gembira, merasa senang. Wasurur, yakni merasa gembira. Biahkamihi, dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Wahikamihi, dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azakumullah, pada poin yang keempat ini intinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtithal, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla.